إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kembali kepada kajian kitab Thalathatul Usul karya al-Imam al-Mujaddid Syekh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Najdi al-Tamimi rahimahullah. Di kesempatan sebelumnya telah kita masuki pembahasan tentang dalil-dalil beberapa contoh ibadah yang disebutkan oleh al-muallif penulis rahimahullah. Dalil-dalil ini beliau sebutkan sebagai bukti bahwa hal-hal tersebut adalah ibadah. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya, maka perbuatan itu adalah ibadah. Dalil yang pertama adalah dalil tentang ibadah doa, berdoa. Beliau menyebutkan hadis ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah inti ibadah. Di dalam hadis lain yang sahih datang dengan lafaz ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka sangat jelas hadis ini menunjukkan bahwa doa adalah ibadah. Yang kesimpulannya tidak boleh ditujukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jika ditujukan kepada selain Allah, maka hukumnya adalah kekufuran, syirik akbar. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَدَعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخر لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْرِحُ الْكَافِرُونَ. Dan barang siapa yada'u, menyeru, berdoa, beribadah kepada sembahan lain bersama Allah yang tidak ada bukti pembenarnya, maka hisabnya ada pada Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang kafir itu. Allah menyebut mereka dengan al-kafirun, orang-orang yang kafir. Yaitu orang-orang yang beribadah kepada sembahan lain bersama Allah. Maka ayat ini menunjukkan bahwa ibadah kepada selain Allah hukumnya adalah kufur. Sebab Allah memvonis para pelakunya dengan al-kafirun. Orang-orang yang kafir. Demikian pula ibadah doa ini setelah terbukti dengan dalil-dalil bahwa doa itu adalah ibadah. seperti sabda Nabi SAW, ad-du'a huwal ibadah, maka kesimpulannya tidak boleh kita menunjukkan perbuatan doa ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jika ditujukan kepada selain Allah, memohon dengan penuh penghambaan, perendahan diri kepada selain Allah, maka hukumnya adalah syirik. Sebab doa itu adalah ibadah, dan ibadah itu jika ditujukan kepada selain Allah, maka hukumnya adalah syirik dan kufur. Na'udzubillah. Demikian pula, penulis rahimahullah menyebutkan ayat yang dengannya beliau membuktikan bahwa doa itu adalah ibadah. Ayat tersebut adalah surat Ghafir ayat 60. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Dan Rabb kalian mengatakan, ادْعُونِي, berdoalah kalian kepadaku, أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Udu'uni astajib lakum. Niscaya aku akan mengabulkan untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong untuk beribadah kepadaku, mereka akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan terhinakan. Bagaimana cara mengambil kesimpulan dari ayat ini bahwa ibadah, bahwa doa itu adalah ibadah? Telah kita sebutkan beberapa aujuh, beberapa sisi pendalilan dengan ayat ini. Sisi yang pertama, karena Allah perintahkan, ud'uni, berdoalah kepadaku. Seperti yang telah kita pelajari, jika Allah memerintahkan sesuatu, maka pasti Allah mencintai sesuatu tersebut. Dan jika Allah mencintai suatu ucapan atau perbuatan, maka berarti ucapan atau perbuatan itu adalah ibadah. Sebab definisi ibadah adalah setiap ucapan dan perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengetahui Allah mencintainya? Di antara caranya adalah dengan perintah. Ketika Allah memerintahkan, berarti Allah mencintainya. Ini sisi yang pertama, karena Allah memerintahkannya, ud'uni, berdoalah kepadaku. Sisi yang kedua, karena Allah menjanjikan balasan bagi orang yang berdoa. Waalaikumsalam. Astajib lakum, berdoalah kepadaku, astajib lakum. Maka pasti aku akan mengabulkan untuk kalian. Nah, janji semacam ini menunjukkan bahwa Allah mencintai ibadah doa. Mencintai perbuatan doa. Karena Allah berjanji memberikan balasannya. Balasan yang baik yaitu istijabah. Terkabulkannya doa. Ini sisi yang kedua. Semakin menegaskan bahwa doa itu adalah perbuatan yang dicintai oleh Allah. Sehingga itu adalah ibadah yang tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sisi yang ketiga, karena Allah Subhanahu wa taala menyebut perbuatan doa dengan nama ibadah, istilah ibadah, masih di dalam ayat yang sama. Di awal ayat Allah menyebutkan dengan ungkapan doa, ud'uni, berdoalah kepadaku. Kemudian di akhir-akhir ayat Allah ya menyebutkan ungkapan yang lain dalam keadaan yang dimaukan sama, itu doa. Allah mengatakan innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong untuk beribadah kepadaku, ibadah. Oh, berarti doa itu adalah ibadah, karena dalam kalimat berikutnya ini Allah menyebutnya dengan istilah ibadah. Sisi yang keempat, karena ada tahdid, ancaman bagi orang yang tidak melakukannya, menunjukkan bahwa yang Allah cintai adalah dilakukannya perbuatan tersebut. Berarti perbuatan itu adalah ibadah, karena dicintai oleh Allah. Ya. Allah memberikan ancaman bagi orang yang tidak mau melakukannya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong untuk beribadah kepadaku, yakni berdoa, karena yang dimaukan di sini, di dalam ayat ini adalah doa. Sesungguhnya orang-orang yang sombong beribadah kepadaku, untuk beribadah kepadaku, mereka akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan terhinakan. Nah, ini ancaman. Setidaknya ada 4 sisi yang dapat kita simpulkan dari ayat ini, bahwa doa itu adalah ibadah, maka masuk pada prinsip ibadah jika ditujukan kepada selain Allah, maka hukumnya adalah syirik akbar. Naam. Kemudian, sudah pernah kita pelajari bahwa istilah doa di dalam Al-Quran, itu mencakup 2 macam, yaitu doa masalah, dan yang kedua adalah doa ibadah. Doa masalah, yaitu permohonan secara lisan. Itu doa masalah. Memohon. Adapun doa ibadah, yaitu ibadah dengan bentuk apapun. Jadi doa ibadah itu maknanya adalah ibadah itu sendiri dengan berbagai bentuknya. Sehingga di dalam Al-Quran ketika disebutkan istilah doa dengan perubahan-perubahan bentuknya, terkadang dengan kata benda, terkadang dengan kata kerja, dan lain sebagainya. Maka yang dimaukan dengan doa di dalam Al-Quran mencakup 2 macam ini, doa masalah, memohon secara lisan, dan yang kedua adalah beribadah, menghamba. Terkait dengan macam yang pertama, yaitu doa al-mas'alah, boleh atau tidak ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Macam yang pertama, doa ul-mas'alah, boleh ditujukan kepada selain Allah dengan syarat-syaratnya. Yakni boleh kita memohon, meminta sesuatu kepada selain Allah ketika memenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syarat diperbolehkannya. Di antara syarat-syaratnya, yang pertama, syarat-syarat boleh doa ul-mas'alah kepada selain Allah. Di antara syarat-syaratnya yang pertama, adalah meminta atau memohon kepada orang yang masih hidup. Sebab jika meminta memohon kepada orang yang sudah meninggal, maka pasti dia memiliki keyakinan-keyakinan tertentu. Yang sangat besar kemungkinannya, keyakinan itu adalah keyakinan syirik. Keyakinan yang berbahaya. Bagaimana mungkin meminta memohon kepada seseorang yang sudah meninggal? Pasti dia memiliki keyakinan tertentu yang menyalahi akidah Islam. Kemudian syarat yang kedua, memohon kepada orang, memohon kepada orang yang mendengarkan dan memahami ucapannya. Berbeda dengan orang yang tidak mampu mendengar permintaan kita karena mungkin jauh tempatnya. Jika ada orang yang meminta kepada seseorang yang masih hidup tetapi tempatnya jauh, tanpa alat komunikasi teknologi modern seperti zaman sekarang, maka pasti dia memiliki keyakinan-keyakinan tertentu terhadap orang tersebut. Kenapa bisa meminta kepada seorang yang berada di tempat yang jauh? tanpa alat komunikasi modern seperti zaman sekarang, maka pasti ya, dia memiliki keyakinan-keyakinan tentang orang itu, punya kekuatan yang dahsyat, ya, punya kekuatan supranatural atau apa, ya, sehingga tidak diperbolehkan. Kemudian syarat yang ketiga, ya, memohon atau meminta, ya, sesuatu yang umumnya dimampui, disanggupi oleh makhluk, oleh manusia. Ya. Adapun meminta hal-hal yang tidak disanggupi, ya, oleh manusia, maka itu permintaan dan permohonan yang dilarang. Seperti tadi, kembalinya kepada keyakinan-keyakinan tertentu pasti. Pasti memiliki keyakinan tertentu sehingga memohon, meminta hal yang mustahil itu kepada selain Allah. Wahai fulan, ya, ya wahai syekh, berikanlah saya keturunan, ya, berilah saya harta yang melimpah, yang berlimpah, ya, dan seterusnya. Nah, meminta hal-hal yang tidak disanggupi, ya, oleh makhluk, berarti memiliki keyakinan tertentu. Nah, ini setidaknya tiga syarat diperbolehkannya doa'ul mas'alah kepada selain Allah. Ya, tiga syarat diperbolehkannya doa'ul mas'alah, meminta mohon kepada selain Allah. Tanpa keyakinan-keyakinan tertentu. Ya, meminta kepada orang yang masih hidup, bukan kepada orang yang sudah meninggal. Meminta kepada orang yang mendengar dan memahami. Ya, bukan meminta kepada orang yang tidak mendengar ucapan kita. Atau jauh dari tempat kita. Ya. Demikian pula syarat yang ketiga. Meminta perkara yang memang umumnya disanggupi oleh makhluk. Jangan meminta hal-hal yang hanya disanggupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Jika tidak memenuhi syarat. Maka doa'ul mas'alah hukumnya menjadi haram. Dan bisa menjadi syirik akbar. Hukumnya menjadi haram dan bisa menjadi syirik akbar tergantung keyakinan seseorang. Tergantung keyakinan seseorang. Ini doa'ul mas'alah. Jadi macam yang pertama ini doa'ul mas'alah masih boleh ditujukan kepada selain Allah. Ya, selama memenuhi syarat-syaratnya diantaranya adalah yang kita sebutkan tadi. Doa'ul mas'alah. Karena itu hakikatnya ya memohon saja, meminta. Atau meminta tolong. Sehingga boleh. Selama memenuhi syarat. Adapun macam doa yang kedua, yaitu doa ul ibadah, ya, peribadatan, penyembahan, ya, maka tidak boleh ditujukan kepada selain Allah sama sekali. Ya. Doa al ibadah tidak boleh ditujukan kepada selain Allah sama sekali. Jika ditujukan kepada selain Allah, maka hukumnya adalah syirik akbar. Hukumnya adalah syirik akbar. Ya, tidak ada pengecualian. Nah. Namun, yang dimaukan oleh penulis rahimahullah di sini, di dalam poin ini, adalah doa'ul mas'alah. Nampak yang dimaukan oleh penulis rahimahullah di dalam poin ini, adalah doa'ul mas'alah. Doa yang berupa memohon. Ya, memohon secara lisan, ya, yang mengandung unsur perendahan diri yang sangat, ya, disertai dengan kecintaan dan pengagungan yang besar. Maka permohonan yang semacam ini tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Ya, karena memohon sesuatu secara lisan tetapi diiringi dengan apa? Unsur-unsur ibadah. Memohon secara lisan tetapi diiringi unsur ibadah. Yaitu apa? Unsur-unsur ibadah. Seperti yang sudah kita pelajari dalam definisi ibadah yaitu at-tadallul hubban wa ta'ziman. Ya, perendahan diri yang sangat besar, merendahkan diri yang sangat besar, merendah, disertai dengan rasa cinta dan pengagungan yang sangat besar pula. Maka ini adalah unsur ibadah, merendah dengan sangat, disertai dengan rasa cinta yang sangat besar, demikian pula pengagungan yang sangat besar. Ini unsur-unsur ibadah. Jika permohonan secara lisan diiringi dengan hal-hal ini, maka itu menjadi ibadah. Ya, menjadi ibadah sehingga tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, sebagai faedah, Allah Subhanahu wa taala memang sangat-sangat mencintai perbuatan doa. Kita berdoa memohon dengan lisan kita kepada Allah, Allah sangat mencintai perbuatan tersebut. Ya. Itu ibadah yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, hadis yang sahih. Beliau bersabda, atau hadis yang hasan, "Man lam yas'alillaha yaghdhab 'alaih." Barang siapa tidak mau meminta, memohon kepada Allah, "Man lam yas'alillah yaghdhab 'alaih," maka Allah akan murka kepadanya. Barang siapa yang tidak mau meminta, memohon, berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka, marah kepadanya. Ini berbeda dengan makhluk yang umumnya jika dimintai justru marah. Ya, dimintai hal yang sepele pun lama-kelamaan ya marah. Ya, untuk apa minta-minta terus ke saya? Merasa terganggu. Ya, apalagi jika yang diminta adalah sesuatu yang bernilai besar. Marah. Ini makhluk. Adapun Allah, jika diminta, maka itulah yang dicintai oleh Allah. Dan jika tidak diminta, ya, tidak dimohon, maka Allah Subhanahu wa taala justru akan murka. Man lam yas'alillah yaghdhab 'alaih. Barang siapa tidak meminta, memohon kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Kemudian juga sebagai faedah, ya, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita bimbingan tentang adab-adab di dalam berdoa. Bimbingan tentang adab-adab di dalam berdoa. Ya, dengan menjalankan adab-adab doa, maka harapan terkabulkannya doa kita semakin besar. Ya, jika kita melakukan adab-adab doa tersebut, maka harapan terkabulkannya doa akan semakin besar. Ya, di antara adab-adab di dalam berdoa adalah al-ikhlas. Ya, tulus meminta kepada Allah dengan ikhlas. Ya, tidak ada unsur syirik seperti riya, sum'ah dan yang lain. Ikhlas lillahi ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fad'uuhu mukhlishina lahuddin." Berdoalah kepada Allah dengan ikhlas. "Fad'uuhu mukhlishina lahuddin." Ya, adab yang kedua. Ya, adab yang kedua adalah ya, hudurul qalb, berdoa dengan hati yang hadir. Ya, fokus. Ya. Bukan dengan hati yang lalai. Berdoa tapi lalai hatinya ke sana ke sini. Ya, hanya lisannya yang bergerak meminta tetapi hatinya tidak fokus. Ya, hatinya justru memikirkan hal-hal yang lain. Ini tidak adab. Ya, meminta kepada Allah tapi hatinya lalai. Ya, hatinya tidak ikut memohon kepada Allah. Adab yang keempat adalah iqarul ijabah. Ya, yakin bahwa Allah akan mengabulkan. Ini adab yang ketiga ya. Iqarul ijabah. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan. Jadi jangan ragu. Harus memperbesar husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik kepada Allah. Ya, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih riwayat At-Tirmidzi, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafirin lah. Ud'u Allah, berdoalah kalian kepada Allah. Wa antum muqinuna bil ijabah. Dalam keadaan kalian yakin ya, akan dikabulkan. Ya, berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian meyakini Allah akan mengabulkan. Wa'lamu, dan ketahuilah bahwa Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafirin lah, bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Nah, ini adab yang sebelumnya tadi. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Min qalbin ghafirin lahin. Berarti harus dengan menghadirkan hati ketika berdoa kepada Allah. Kemudian adab yang berikutnya dari adab-adab doa, ya, adalah memperhatikan dan mengusahakan kehalalan makanan, minuman, dan pakaian kita. Makan yang halal, minuman yang halal, memakai pakaian yang halal. Halal cara mendapatkannya, demikian juga halal zatnya. Ya, mendapatkannya dengan cara yang halal, demikian juga pakaian itu, ya, halal zatnya. Yang tidak halal zatnya, ya, seperti pakaian sutra bagi laki-laki, itu kan tidak halal zatnya. Ya, bahannya tidak halal. Nah, adab yang satu ini, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, menyebutkan tentang seorang laki-laki yang melakukan safar dalam waktu yang lama, asy'atha aghbar, sampai rambutnya, ya, asy'ath, berantakan, tidak terurus dan berdebu, yamuddu yadayhi ila sama, dia menengadahkan kedua tangannya ke langit. Ya Rabb, ya Rabb, wahai Rabbku, ya Allah. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Sementara makanannya, makanan yang haram. Minumannya, minuman yang haram. Pakaiannya, pakaian yang haram, dan dia yang mendapatkan nutrisi dari yang haram. Fa anna yustajabu li dhalik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa anna, maka bagaimana mungkin yustajabu li dhalik, ya, orang itu dikabulkan doanya, bagaimana mungkin? Nah, ini berarti harus memperhatikan makanan, minuman, dan pakaian kita semuanya harus dari yang halal. Kemudian adab yang berikutnya di dalam doa adalah, ya, adamul i'tida' fid du'a, ya, tidak berdoa, ya, dengan i'tida'. I'tida', yakni melampaui batasan. Tidak berdoa, ya, dengan melampaui batasan, i'tida'. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa, ya. Namun setelah itu Allah memperingatkan kita agar jangan sampai terjatuh dalam i'tida', ya, perbuatan melampaui batas di dalam doa. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Rabb kalian dalam keadaan memohon dengan sangat dan dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau lirih, sesungguhnya dia tidak mencintai orang-orang yang melakukan i'tida', melampaui batas. Para ulama menerangkan seperti Ibnu Qayyim rahimahullah, bagaimana sebenarnya bentuk-bentuk i'tida' fid du'a, i'tida' di dalam doa. Ya. I'tida' di dalam doa. I'tida' di dalam doa diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah seperti meminta, ya, meminta, ya, sesuatu yang diharamkan. Ya. Sesuatu yang diharamkan, ya Allah berilah saya ini. Dalam keadaan itu haram. Ya, tahu itu haram, itu i'tida' fid du'a. Contoh lain, meminta sesuatu yang jelas tidak mungkin Allah kabulkan. Meminta sesuatu yang tidak mungkin Allah kabulkan, Allah lakukan. Seperti apa? Seperti meminta dikekalkan, meminta hidup kekal sampai hari kiamat. Kan enggak mungkin. Ya. Tidak mungkin. Karena setiap manusia itu tidak ada yang kekal. Kemudian yang kedua, atau contoh yang lain, ya seperti ya meminta ya kepada Allah ya agar terbebas dari kebutuhan-kebutuhan sebagai manusia. Ya, supaya tidak lagi butuh makan, butuh minum. Ya Allah, berilah saya kemampuan bisa hidup tanpa makan dan minum. Nah, ini i'tida' fid du'a. Demikian juga seperti meminta kepada Allah ya agar diberi ilmu ghaib. Ilmu tentang perkara-perkara ghaib. Ya Allah, berilah saya ilmu ghaib. Atau meminta kepada Allah agar menjadikannya orang yang maksum. Ya Allah, jadikanlah saya hamba yang maksum seperti seorang nabi. Ya, dan semisalnya. Ini perkara-perkara yang haram atau perkara-perkara yang tidak mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu ya di antara bentuk i'tida' fid du'a, melampaui batas di dalam berdoa. Kemudian adab yang lain, di antara adab-adab berdoa sangat banyak adab-adab doa itu. Adab yang lain adalah ada musti'jalil ijabah, tidak terburu-buru, ya, tidak terburu-buru mengharapkan dikabulkan, ya. Atau tidak berharap ya secara terburu-buru agar doanya dikabulkan oleh Allah. Sebab kita tidak tahu kapan doa kita itu dikabulkan. Ya. Bahkan kita tidak tahu apakah doa kita dikabulkan di dunia atau mungkin di akhirat. Sebab Allah Subhanahu wa taala ya terkadang mengabulkan doa tetapi bentuknya adalah dengan atau berupa kebaikan di akhirat yang semisal dengan apa yang dia minta di dunia. Maka Allah menangguhkan terkabulkannya doa itu ya di akhirat nanti. Sehingga itu termasuk dalam makna istijabah, dikabulkannya doa. Ya, di dalam syariat terkabulkannya doa tidak selalu dengan ya dia diberi apa yang dia mohon di dunia. Tidak mesti. Terkadang ditangguhkan di akhirat dengan Allah memberikan kebaikan yang semisal dengan itu. Kemudian adab yang lain adalah mengawali doa dengan sanjungan kepada Allah. Jadi jangan tiba-tiba langsung minta, ya Allah berilah saya ini. Ya. Berikan sanjungan-sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuai dengan yang kita bisa. Demikian pula adab yang lain, adab yang berikutnya adalah bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk adab dalam doa. Jangan lupa untuk bersalawat. Kapan bersalawatnya? Di awal-awal, di pertengahan, dan di akhir-akhir. Ya, memperbanyak salawat ya, untuk Nabi SAW ketika kita berdoa. Adab yang lain, mengulang doa sampai 3 kali. Ya, mengulang doa sampai 3 kali. Ini juga termasuk adab. Disebutkan, dikatakan oleh seingat saya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'a da'a thalathan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdoa, beliau berdoa sebanyak 3 kali. Jadi diulang sampai 3 kali. Adab yang lain lagi, ya berdoa dengan suara yang lirih. Jadi bukan dengan suara yang keras. Ya, atau mungkin ya sedang berdoa di Padang Arafah, misalkan wukuf di Arafah, teriak-teriak akhirnya. Ternyata itu tidak dibenarkan. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa ya, berdoa dengan suara yang keras, apalagi berteriak, itu termasuk bentuk-bentuk i'tida' fid du'a, melampaui batas dalam doa. Karena Allah memerintahkan kita untuk lirih. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Rabb kalian dalam keadaan tadarru' dan khufyah. Ini lirih. Ya. Tidak teriak-teriak dengan suara keras. Nah. Kemudian Adab yang lain, ya, adalah bertawassul kepada Allah, bertawassul dengan menyebut nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang sesuai, yang cocok. Sesuai dengan permintaan maksudnya. Misalkan yang kita minta adalah maghfirah, ampunan. Ya, ya, yang kita sebut nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mengandung makna ampunan. Ya, misalkan apa? Ya ghaffar, ya ghafur, wahai maha pengampun. Ya, ya afu, wahai maha pemaaf. Dan semisalnya, mengharapkan rahmat, ya rahman, ya rahim. Ya, dan seterusnya mengharapkan rezeki, ya razzaq, ya, ya wahab, dan semisalnya. Demikian pula dengan menyebut sifat-sifat Allah Ta'ala yang sesuai. Tapi perlu kita bedakan, ya, bertawassul dengan sifat Allah, tawassul itu berarti menjadikannya sebagai sarana di dalam doa, ya, untuk membantu kita terkabulkannya doa. Ya, itu tawassul. Bedakan antara tawassul dengan menyebut sifat Allah dengan berdoa langsung kepada sifat Allah. Yang pertama tadi, tawassul dengan menyebut sifat-sifat Allah dalam doa itu disyariatkan. Ya, misalkan apa? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Aku beristighatsah memohon pertolongan dengan rahmat-Mu, dengan rahmat-Mu, bi rahmatika. Ini tawassul dengan menyebut sifat rahmah. Bedakan antara hal ini dengan berdoa menyeru sifat Allah. Berdoa menyeru sifat Allah adalah syirik. Ya. Bagaimana contohnya? Contohnya tadi, misalkan langsung menyebut rahmat. Ya rahmat Allah, wahai rahmat Allah. Loh, seolah itu sifat Allah, seolah itu terpisah dari Allah. Kan begitu, rahmat Allah sendiri, Allah sendiri. Ya rahmat Allah, ya izzat Allah, wahai rahmat Allah, wahai izzat Allah, yakni kemuliaan Allah. Jadi yang dipanggil bukan Allah, tapi sifatnya. Nah itu tuh syirik. Itu syirik seperti yang diterangkan oleh para ulama, ya, termasuk oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ini banyak orang yang nampaknya juga terjatuh dalam permasalahan ini. Ya, yang diseru malah sifat Allah. Ya, langsung yang diseru, yang dimohon, yang diminta itu sifat Allah. Bukan meminta kepada Allah dengan menyebut sifatnya. Meminta kepada Allah dengan menyebut sifat kan, ya Allah, ya Hayy, itu kan Allah. Ya Hayyu, ya Qayyum, itu kan nama Allah, bukan sifatnya. Ya Hayyu, ya Qayyum, birahmatik, dengan rahmat-Mu, astaghith. Jadi memintanya tetap kepada Allah. Hanya saja dengan menambahkan, ya, menyebut sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wasilah. Kemudian termasuk adab di dalam doa adalah istiqbalul qiblah, menghadap qiblat. Ya. Demikian juga adab yang berikutnya adalah raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Ya. Mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Namun perlu kita fahami, ya, bahwa ada keadaan-keadaan tertentu berdoa itu disyariatkan tanpa mengangkat kedua tangan. Jadi secara umum berdoa itu disyariatkan apa? Dengan mengangkat kedua tangan. Tetapi di sana ada keadaan-keadaan tertentu, ya, berdoa itu tanpa mengangkat kedua tangan. Ya. Contohnya apa? Ya, di antara contoh yang mudah, ya, seperti berdoa ketika sujud kan enggak mungkin sambil mengangkat kedua tangan. Apalagi berdoa sebelum salam di tasyahud akhir juga tanpa mengangkat kedua tangan. Apalagi berdoa setelah selesai sholat. Para ulama menerangkan berdoa setelah selesai sholat dan selesai berzikir itu disunnahkan tanpa mengangkat kedua tangan. Ya. Jadi setelah selesai sholat, kemudian salam, berzikir seperti biasa, setelah itu berdoa. tapi tanpa mengangkat kedua tangan, karena Nabi SAW tidak pernah mengangkat kedua tangan ketika berdoa setelah sholat. Ya, jadi perlu kita perhatikan baik-baik tadi, doa setelah sholat itu setelah zikirnya juga, bukan setelah sholat langsung berdoa. Bukan, itu keliru. Tapi zikir dulu seperti biasa itu berdoa, tanpa mengangkat kedua tangan. Di sana masih ada adab-adab doa yang lain. Ya, mungkin yang kita sebutkan terakhir adalah apa? Ya, mencari waktu-waktu ijabah. Ya, mencari waktu-waktu yang harapannya sangat besar dikabulkan, doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapannya sangat besar doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, waktu-waktu terkabulkannya doa, ya, alhamdulillah cukup banyak. Ya, seperti kapan? Ya, seperti bainal adzan wal iqamah. Ya, waktu antara adzan dan iqamah. Demikian juga seperti apa? Fi sujud, ketika bersujud. Sujud dalam sholat. Sujud yang keberapa ini? Yang terakhir, atau yang pertama, atau yang pertengahan? Semuanya. Ya. Jadi, disyariatkan, disunahkan berdoa ketika sujud, di dalam sholat maksudnya, itu tidak terbatas di sujud yang terakhir. Ya. Bahkan saya tidak tahu ada dalil yang mengkhususkan sujud yang terakhir untuk doa. Atau lebih mengutamakan sujud yang terakhir, saya tidak tahu. Jadi, wallahu'alam, sama saja antara ya, sujud yang pertama, kedua, ketiga, dan sampai yang terakhir, sama saja semuanya disunahkan untuk berdoa. Demikian pula, waktu yang lain adalah tadi, sebelum salam, tasyahud akhir, sebelum salam. Ya. Waktu yang lain, waktu sahar, ya, sepertiga malam terakhir. Waktu yang lain lagi, ketika turunnya hujan. Ketika turunnya hujan itu juga ya, termasuk ya, harapan besar dikabulkannya doa. Ya. Kapan lagi? Ya. Ketika apa? Safar. Ketika safar. Musafir itu doanya terkabulkan. Seperti yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tiga orang yang la turaddu da'watuhum, tidak akan tertolak doa mereka. Di antara yang disebutkan adalah musafir. Waktu yang lain kapan? Ketika berpuasa, shaum. Ya kan, di antara yang beliau sebutkan juga shaim, orang berpuasa. Kapan lagi selain itu? Ya. Ketika minum air zam-zam. Ya, ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam, ya, itu sesuai dengan ya, niat untuk apa diminum. Demikian pula disebutkan oleh Nabi SAW, ya, termasuk doa yang sangat besar, harapan dikabulkan oleh Allah, ya, adalah doa al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu doanya terkabulkan. Demikian pula doa orang tua untuk anaknya. Nah, ini beberapa permasalahan tambahan seputar ibadah doa yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Ya, permasalahan seputar doa yang mana pembahasan tentang doa ini ya, diterangkan oleh penulis rahimahullah dalilnya. Seperti tadi, dalil bahwa doa itu adalah ibadah. Kita lanjutkan dengan dalil ibadah yang kedua, yaitu ibadah khauf. Beliau rahimahullah mengatakan, wa dalilul khauf, dalil ibadah khauf, khauf yakni rasa takut, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Adalah firman Allah Ta'ala, fala takhafuhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka. Wa khafuni, namun takutlah kalian kepadaku. Ya wa khafuni. Ini asalnya adalah wa khafuni, ada ya mutakallim yang artinya aku. Tetapi ya mutakallimnya dihilangkan. Ya, dan disisakan nun wiqayah. Asalnya kan wa khafu begitu saja. Ini wa khafuni. Ini nun wiqayah menandakan ada ya mutakallim sebenarnya. Hanya saja dihapus, dihilangkan. Wa khafuni, namun takutlah kepadaku. Ya. Wa khafu ini fi'il amr ya, perintah. Bukan fi'il madhi. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Nah, jika kalian beriman. Nah, sebelumnya ya perlu kita fahami apa sebenarnya ya al-khauf itu, demikian juga macam-macamnya. Para ulama menerangkan definisi khauf yang sering kita artikan dengan rasa takut. Ya. Namun penjelasan para ulama tentang definisi khauf itu ya intinya sama. Ya. Intinya sama seperti yang kita pahami dari kata takut. Ya, dari kata takut. Sebagian ulama menerangkan seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-khauf yaitu infial ya yahsulu bitawaqqu'i ma fihi halak aw darar aw adza. Al-khauf yaitu infial. Ya, infial. Infial itu ya berarti semacam apa ya? Reaksi ya. Reaksi batin atau hati. Ya. Hati ini bereaksi ya. Ketika ya. Ketika diduga ya akan halak binasa atau tertimpa mudarat atau gangguan. Ya kurang lebih seperti itu mungkin ya artinya. Ya, ini semacam reaksi dalam hati, bagaimana hati ini bereaksi ketika mengetahui atau menduga akan terjadi kebinasaan terhadap dirinya. Nah, reaksi itulah yang dinamakan khauf. Rasanya gimana? Yaitu khauf. Takut. Ya. Atau ketika mengetahui atau menduga dia akan tertimpa mudarat. Ya. Akan tertimpa mudarat. Nah, reaksi hatinya bagaimana ketika dia tahu seperti itu? Nah, reaksi itulah yang disebut khauf. Rasa di dalam hati, perasaan di dalam hati yang merupakan reaksi ketika mengetahui akan binasa atau tertimpa mudarat atau ada atau mendapatkan gangguan. Jadi intinya mudah saja khauf seperti yang kita pahami di dalam bahasa kita yaitu takut. Nah, namun para ulama menerangkan bahwa khauf ya secara umum itu tidak semuanya ibadah. Dan yang dimaukan oleh penulis rahimahullah adalah khauf yang ibadah saja. Secara umum khauf terbagi menjadi tiga macam. Ya, ada yang ibadah, ada yang bukan. Secara umum khauf atau rasa takut seorang manusia itu terbagi menjadi tiga macam. Macam yang pertama adalah ya. Al-khawfu at-tabi'i. Ya. Al-khawf at-tabi'i. Rasa takut yang manusiawi. Alami manusiawi, tabiat manusia. Seperti apa? Seperti takut kepada hewan buas. Takut kepada api. Ketika api itu, ya seperti mau membakarnya. Takut tenggelam. Ya. Takut kepada ya musuh yang membahayakan. Dan semisalnya. Nah, pertanyaannya hukum khauf tabi'i ini bagaimana? Boleh atau tidak? Wah, kalau enggak boleh bahaya ini ya. Akhirnya seseorang mungkin menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan karena enggak punya rasa takut. Ya. tidak punya rasa takut, ya akhirnya mencelakakan diri sendiri. Justru rasa takut ini kan bermanfaat. Ya, takut pada hewan buas, pada benda-benda yang berbahaya takut. Justru bermanfaat. Oleh karena itu, ya, khauf macam yang pertama ini, al-khauf at-tabi'i, hukumnya, hukum asalnya adalah mubah. Hukum asalnya adalah mubah, boleh. Wajar, manusiawi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam. Ya. Yang ketakutan, ya, takut ditangkap oleh Fir'aun. Setelah Nabi Musa alaihissalam tanpa sengaja membunuh seorang dari kabilah mereka. Ya. Tanpa sengaja dipukul, sekali pukul mati, meninggal. Maka Nabi Musa sangat takut ini. Jangan-jangan nanti Fir'aun akan membalas, menangkap Nabi Musa dan membalas. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Musa saat itu, fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Maka Nabi Musa di kota tersebut menjadi takut, yataraqqab, dan menanti-nanti, menunggu-nunggu, barangkali tiba-tiba ada pasukan yang menangkapnya. Ini rasa takut Nabi Musa alaihissalam dan tidak dicela oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan hukumnya boleh. Sehingga hukum asal khauf tabi'i adalah boleh. Kecuali, nah ini, tadi kan hukum asal, kecuali ya, jika mengakibatkan, jika berakibat meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman, terjatuh dalam maksiat. Ya, kenapa kamu enggak mau melakukan ini, ibadah wajib ini, takut. Ya. Kenapa kamu melakukan ini kan maksiat haram, takut kalau enggak melakukan. Ya. Ya, contoh saja misalkan apa? Contoh yang mudahnya apa? Misalkan ya, kenapa kamu cukur jenggot misalkan begitu ya? Ya takut kalau enggak cukur nanti panjang dikira teroris. Nanti dituduh macam-macam oleh tetangga, oleh teman-teman kerja, dan semisalnya takut. Kenapa kamu melakukan ini? Ya? Macam-macam. Intinya takut dan takut. Tetapi sampai membuatnya terjatuh dalam keharaman, atau membuatnya meninggalkan kewajiban. Ya, maka hukumnya adalah haram. Khauf tabi'i saat itu hukumnya adalah haram. Hukum asalnya boleh tadi khauf tabi'i, kecuali jika berakibat meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman, maka hukumnya menjadi haram. Hukumnya menjadi haram. Kemudian, al-khauf macam yang kedua adalah khauful ibadah. Nah ini, khauf al-ibadah. Rasa takut yang berupa ibadah. Yakni mengandung unsur ibadah seperti yang sudah kita pelajari di dalam definisinya. Atadzallul hubban wa ta'dhiman. Perendahan diri yang sangat besar disertai dengan rasa cinta dan pengagungan. Jadi jika takut kepada suatu pihak tetapi diiringi dengan perendahan diri yang sangat besar kepada pihak tersebut, mencintainya dan mengagungkannya, berarti itu ibadah, menjadi khauf ibadah. Ya, khauf macam yang kedua ini, ya, khauf macam yang kedua ini, khauf ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khauf macam yang kedua ini hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengandung unsur ibadah. Ya. Dan tidak boleh ditujukan kepada selainnya. Jika ditujukan kepada selain Allah, maka hukumnya menjadi syirik akbar. Na'udzubillah. Hukumnya menjadi syirik akbar. Kemudian macam yang ketiga adalah al-khawful wahmi. Al-khawf al-wahmi. Ya. Rasa takut yang bersifat halusinasi. Ya, rasa takut yang bersifat halusinasi, wahmi. Halusinasi atau semisalnya lah apa istilahnya bahasa kita, waham. Ya. Yaitu rasa takut terhadap sesuatu ya yang tidak nyata, yang tidak nyata. Ya, contohnya apa? Ya, contohnya takut kepada bayangannya sendiri, jalan malam-malam lihat bayangannya sendiri takut. Ya, barangkali dia hanya bergerak ke arah timur, bayangannya ke barat itu. Ya, takut. Atau takut semisal itu. Ya, dia kamar mandi misalkan apa? Ya, takut lagi. Ngapain takut? Nah, ini yang semacam ini sebagian ulama sampai mengatakan la yambaghi an yusamma khaufan. Ya, ini semestinya atau sepantasnya ya tidak dikatakan khauf. Tidak disebut khauf, tidak dinamakan khauf karena ini bukan takut sebenarnya, tapi ini lebih ke penyakit ya kan, penyakit kejiwaan. Dikit-dikit takut, dikit-dikit takut tanpa ada sebab yang jelas yang nyata. Nah, ini tiga macam khauf yang diterangkan oleh para ulama yang dimaukan oleh penulis rahimahullah dari ketiga macam ini hanyalah macam yang kedua tadi, yaitu khauf al-ibadah. Ya, khauf al-ibadah. Dan khauf ibadah seperti tadi hanya boleh ditujukan kepada Allah. Hanya boleh rasa takut kita yang mengandung unsur ibadah ini ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Namun rasa takut kepada Allah pun ternyata ada yang terpuji dan ada yang tercela. Terkadang rasa takut kepada Allah itu terpuji. Dan terkadang rasa takut kita kepada Allah menjadi tercela. Nah, bagaimana itu penjelasannya? Ya, insyaallah di pertemuan berikutnya saja ya. Sudah. Nah, ini ya apa berarti memahamkan kepada kita ya, dan mudah-mudahan semakin menyadarkan kita betapa pentingnya ilmu agama ya. Ilmu agama, ilmu syariat, ilmu akidah, fikih. Fikihnya berarti mencakup ibadah dan muamalah. Ya. Demikian juga akhlak. Ya. Penting semuanya. Bersumber dari Alkitab wa Sunnah, Al-Quran dan Hadis yang sahih sesuai dengan yang dipahami oleh salaful ummah. Pendahulu umat ini yang salih. Ini sangat penting. Ya. Dan sungguh apa kita rasakan ya manfaatnya. Ya, sangat-sangat bermanfaat ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis yang sahih ya sesuai dengan pemahaman para sahabat dan salafus salih, sangat-sangat bermanfaat. Ya, sangat terasa manfaatnya bahkan di dalam hati. Berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain, entah itu ilmu filsafat ya yang dijadikan jalan hidup ya, atau mungkin ilmu-ilmu yang lain, ilmu rasio saja, pemuja akal ya dan semisalnya, maka tidak mendatangkan ketentraman di dalam hati ya, membuat semakin bimbang di dalam hidup ini, dan itu menyalahi, sebab itu menyalahi fitrah sebagai manusia. Manusia itu membutuhkan ibadah kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka menjauhkan manusia dari penghambaan dan keterikatan dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua keistiqomahan ya di atas as-siratul mustaqim, di atas Alkitab was sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari kejelekan jiwa-jiwa kita. Ya, sebab jiwa kita ini ya memiliki kejelekan-kejelekan, hawa nafsu, ya, ego dan semisalnya, yang itu seringkali membuat seseorang ya menjauh dari al-haq, kebenaran, dalam keadaan telah jelas baginya al-haq, sudah jelas mana yang benar, tetapi dia justru meninggalkannya. Na'udzubillah. Ini yang bisa kita pelajari di kesempatan ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Walhamdulillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal.